Bila ku harus memilih antara hidup dan mati, seperti aku memilih dengan atau ku pergi, haruskah aku terluka untuk kesekian kalinya? Tuhan cukup cukup sudah, aku pun ingin bahagia. Rasanya care.